الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan An-Naqid Al-Thalith, itu pembahasan berkaitan dengan pembatal yang ketiga, yaitu masih yang ketiga. Man lam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Jadi barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan atau ragu terhadap kekufuran orang-orang musyrik, atau juga membenarkan perbuatan kesyirikan mereka, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran, bisa jadi mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Kemudian kita juga sudah membahas ya panjang tentang hal tersebut. Lalu di sini ada kaidahnya, ketentuan bayambani ala takfiril kufar ahkam ahkamun kathirah. Jadi ada beberapa ketentuan, orang banyak sebetulnya. Cuma di sini disebutkan oleh Syekh beberapa ketentuan tentang fondasi bagaimana kita mengingkari perbuatan orang-orang yang telah terjatuh kepada kekufuran, orang kafir. Nah, di antaranya yang pertama apa? Kita wajib untuk membenci ataupun juga bisa jadi memerangi mereka dan tidak dijadikan sebagai teman ataupun penolong. Annau yajibu bughdu al-kuffar wa mu'adatihim wa adamu muwalati. Jadi wajib bagi seseorang ketika sudah mengerti bahwasanya dia adalah orang kafir, wajib untuk membenci. Kenapa? Benci dia telah terjatuh kepada kekufurannya. Ya. sampai dia beriman. Jangan dijadikan sebagai teman yang setia ataupun penolong. Sekalipun orang-orang tersebut adalah min aqrabin nas, kerabatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan siapa? La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, musuhku dan musuh kalian. Maksudnya orang kafir sebagai awliya, sebagai teman, sehingga kalian bisa jadi nanti menyenanginya, berkasih sayang terhadapnya. Karena waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, karena dia sudah kufur, mengingkari terhadap apa yang telah datang kepada kalian dari kebenaran. Bahkan mereka juga berani untuk yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, yang telah mengusir rasul dan juga kalian. Baik, banyak dalilnya. Bahkan tidak boleh kita memberikan, memohonkan ampun kepadanya. Wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa amma idatu wa'ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Jadi Nabi Ibrahim ya pernah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ayahnya itu bisa diampuni. Namun setelah jelas bahwasanya dia adalah musuh Allah, maka dia berlepas diri. Baik, sekarang kita masuk. Kemudian yang poin kedua apa kemarin? Bahwasanya tidak boleh kita yatawalla janazatuh, mengiringi jenazahnya atau menguburkannya, kecuali enggak ada orang lagi ya di situ yang istilahnya mengurusi mayatnya. Jadi wala tusalli ala ahad minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Jadi jangan sekali-kali kalian itu salat menyalatinya ataupun juga istilahnya menguburkan dan sebagainya, karena dia sudah kufur kepada Allah. Sekarang poin yang ketiga ya, tentang masih berkaitan dengan apa? Kaidah apa? Takfir ya. Ya, apa yang jelas-jelas dia terjatuh kepada kekufuran ya, jadi orang kafir. Itu al-muslim la yarithu al-kafir. Jadi seorang muslim tidak bisa mewarisi kepada orang-orang kafir, kepada orang kafir. Wal kafir la yarith al-muslim. Demikian juga orang kafir tidak bisa mewarisi apa? Kepada muslim ya. Misalkan ayahnya muslim, anaknya kafir, kemudian ayahnya meninggal. Nah, harta warisannya tidak bisa diberikan kepada anaknya. Demikian juga kalau sebaliknya, ayahnya kafir, ya, anaknya muslim. Yang muslim ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Itu yang maksud. Li'anna Allah qata as-silah bainahuma, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan apa? Silah sebagaimana Nabi Ibrahim ya, kepada bapaknya. Jadi ketika dia jelas bahwasanya tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Ya, artinya sudah berpasti tidak ada kaitan as-silah bainahuma. Dan ini juga termasuk min mawani al-irs. Jadi termasuk dari penghalang-penghalang apa? Seseorang seharusnya dia mendapatkan warisan, karena dia ada mawani ya, penghalang ini, maka dia tidak mendapatkan warisan, yaitu al-kufur, al-qatal ya, kemudian al-ab. Tiga ini yang bisa menghalangi seseorang tidak bisa mendapatkan warisan. Kafir ya. Kemudian apa? Membunuh ya, bisa kan kalau orang yang itu dia asalnya dia tidak mendapatkan warisan. Asal penghalangnya ada nih, penghalangnya satu nih. Ya. Kalau dia lahir itu bisa jadi dia enggak dapat warisan, misalkan. Ya. Seperti atau juga mungkin ikhwan yang lain yang di antara keluarga itu. Nah, kemudian gimana caranya itu biar dia itu enggak lahir? Anitislah. Ya, artinya dibunuh ya. Nah, kalau dibunuh otomatis apa? Dia tidak mendapatkan, atau gimana cara bisa mendapatkan warisan dari bapaknya? Bapaknya diracun, misalkan. Karungin kaya. Nah, itu dia tidak bisa mendapatkan apa? Warisan. Karena sudah membunuh. Baik. Dikatakan di sini, wa hada fi sahih an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ini dia sebenarnya dikatakan di dalam as-sahih. Bahasanya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, wa innama yakunu miras al-kafir li aqaribihi al-kuffar. Jadi kalau warisan itu ya, kalau misalkan dari kafir ya, ke kerabatnya orang-orang kafir juga ya, sesama kafir. Wala yarithu aqaribu al-muslimun. Jadi muslim tidak akan bisa mendapatkan warisan. Fal kufr min mawani al-ith inda ahlil ilmi. Maka kekufuran itu ya, bentuk dia terjatuh kepada kekufuran tersebut atau menjadi orang kafir, itu menjadi apa? Min mawani al-ith inda ahlil ilm. Artinya menghalang dia untuk mendapatkan apa? Warisan. Ya, menurut ahlil ilm, ulama. Kemudian yang keempat, yang ketiganya, artinya seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Orang kafir juga tidak bisa mewarisi apa? Harta muslim. Rabi'an, la yajuzu ay izawij al-kafir min muslimah. Kemudian juga tidak boleh ya, jadi seorang muslimah menikah dengan apa? Orang kafir. Ya. Jangan dia muslimah, ya, perempuan muslim, muslimah nikah sama orang kafir. La yajuz mutlaqan. Biasakan ada yang dia pura-pura masuk Islam ya. Saya akan masuk Islam. Kalau nikah nanti saya akan masuk Islam. Ya paling cuma berapa hari, 2-3 hari nanti setelah itu udah kembali kepada kekufurannya. Bahkan bisa jadi dia terjatuh keser kepada kekufurannya. Khasyah ala diniha minhu, karena dikhawatirkan agamanya itu bisa dirusak oleh yang laki tadinya. Li'alla takun tahta sultani, karena bisa jadi di bawah kekuasaan ya, laki tersebutnya. Qala subhanahu wa ta'ala wa la tankihu al-musyikati hatta yu'min. Jadi jangan kalian itu menikah orang musyikah ya, sampai orang musyikah ini beriman. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Maka lebih baik dia menikah dengan apa? Hamba sahaya, itu budak. Kalau dulu mungkin masih ada budak, kalau sekarang itu lebih baik daripada yang musyrikah tadi, yang orang musyrik, sekalipun kau menyenanginya. Wa qala ta'ala fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Kalau sedang kau mengetahui bahwasanya dia itu mukminah, maka jangan dikembalikan kepada kekufurannya. Nanti dikembalikan kepada suami yang dulunya kafir. La hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahum. Maka tidak halalnya yang tadi sudah jadi muslimah itu dibalikin kepada siapa? Suaminya yang kafir atau sebaliknya. Walahum yahilluna lahum, dan mereka juga orang-orang kafir musyrik itu tidak halal juga bagi mereka yang mukminah. Fala yajuz an tatazawwaj al-muslimah min kafirin mutlaqan. Jadi tidak boleh seorang muslimah nikah dengan apa? Seorang kafir ya. Itu secara mutlak. Artinya apakah dia wathani ya, penyembah berhala ya, majusi, penyembah api, Yahudi, Nasr dan sebagainya. Katakan Syekh, la Yahudi wala Nasrani wala wathani. Apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, ataukah dia juga seorang apa? Wathani, penyembah apa? Berhala. Wa amma tazawwaj al-muslim minal kafirah. Adapun seorang muslim ya, menikah dengan seorang kafirah. Ya, kafir, perempuannya kafir, lakinya muslim. Kemudian menikah. Wa in kanat wathaniyah, kalau dia seorang wathaniyah, penyembah apa? Berhala. Ya. Penyembah berhala pun ada banyak-banyak. Penyembah kan banyak jenisnya. Apakah dia nyembah batu, pohon, lautan, ataupun juga ya, banyak sekali. Ada juga nyembah sapi, matahari, dan sebagainya. Itu fa'innahu la yajuz, maka tidak boleh. Ayyatazawaj biha, tidak boleh menikah dengan seorang kafirah yang wathaniyah. Wathaniyah. Jadi ini di sini tafsir, ada rincian. Jadi seorang muslim menikah dengan seorang yang bukan apa istilahnya non muslim. Nah, itu yang non muslimnya nanti di sini Syekh mengatakan ada rinciannya. Yang pertama apa? Fa in kanat wathaniyah. Arti wathaniyah apa? Orang yang menyembah berhala. Maka fa innahu la yajuzu ayyatazawwaja biha, apa enggak boleh menikah dengan orang kafirah tadi. Qala ta'ala, dalilnya sama ya, surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min walamatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkil musyrikin hatta yu'minu. Ya, disini dalilnya umum. Wala 'abdu mu'minin khairu musyriku walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idni. Jadi janganlah kalian menikah dengan orang-orang musyrikah sampai mereka beriman, dan budak itu lebih baik dari orang musyrikah tadi, sekalipun engkau senang dengan orang musyrikah tadi. Dan demikian juga jangan kau menikahkan seorang orang musyrikin sampai juga artinya perempuan menikah dengan orang musyrikin sampai mereka beriman. Wala 'abdu mu'min, ya, artinya hamba yang hamba sahaya atau budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik. Walau ajalapun, sekalipun engkau menyenanginya. Ulaika yad'una ila an-nar, karena mereka itu bisa jadi menyeru kepada neraka. Sedangkan Allah yad'u ila jannah wal maghfirata bi'idni, sedangkan Allah itu selalu menyeru kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa amma idza kanat yahudiyah, katanya, kata Syekh. Wa amma idza kanat yahudiyah au nasraniyah, maka di sini fa yajuzu lil muslim ayyatazawwaj. Jadi kalau dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, maka boleh, katanya, lil muslim ayyatazawwaj, menikahi perempuan tersebut. Tapi apa? Bisyartin, dengan syarat juga. Antakun afifatun fi irtiha, artinya dia terjaga. Terjaga apa istilahnya? Kehormatannya. Terjaga kehormatannya. Bukan orang yang ya, orang yang apa istilahnya? Yang tidak menjaga kehormatannya. Wa dzalika liqouli ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Ya. Jadi makanan orang utul kitab, maksudnya orang-orang ahli kitab Yahudi wan Nasara, itu halal lakum, halal bagi kalian. Maksudnya apa makanan? Maksud makanan sini adalah makanan apa? Sembelihan. Ya. Kalau makanan kue kan bebas ya. Selama kuenya itu bahannya memang halal, itu bebas. Wa ta'amukum halalum, dan juga makananmu juga halal bagi mereka. Demikian juga wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi maksud sini orang-orang yang beriman yang terjaga kehormatannya juga halal bagimu, dan juga orang-orang ahlul kitab, ya minal ladzina utul kitab, maksudnya apa? Al-Yahud wal Nasara wal Muhsanat, artinya yang terjaga kehormatannya juga yang sebelum kalian itu, itu pun halal bagi kalian. Itu maksudnya kepada orang muslim. Jadi wal Muhsanat hunna, jadi katakan Muhsanat itu apa? Al-afifatu minaz zina, artinya yang terjaga dari perbuatan zina. Fannasraniya allati tusafi, adapun kalau misalkan dia orang Nasara tapi tusafi, dia sering berzina, artinya muslim apa, melakukan perbuatan zina. Au tattakhid al-akhdan, atau suka mengambil suami orang, istilahnya apa istilahnya, mengambil suami orang lajus, ya apa istilahnya, oh pelakor, ya ya pelakor lah istilahnya. Jadi tattakhid al-akhdan, ya jadi orang yang pelakor ataupun juga ya disilakan itulah. Lajus lil muslim, jadi senang sama suami orang ya. Lajus lil muslim ayyatazawwaja, maka enggak boleh orang muslim menikahi siapa? Yang orang utul kitab tadi, ahlul kitab, apakah dia Nasrani atau Yahudi. Ya. Kalau dia mau jelek ya, dari sisi ahlul. Wa inna ma yajuz ayyatazawwaj al-yahudiyya wa an-nasraniyya al-afifa fi 'ilmiha, yang diperbolehkan hanyalah adalah orang-orang yang dia bisa menjaga kehormatannya, apakah itu Yahudi atau Nasrani. Bi anna al-mar'ah tahta sayyitarah ar-rajul, karena namanya perempuan itu di bawah apa, kekuasaan laki-laki. Tapi enggak tahu sekarang, mungkin kebalikannya Pak. Suami takut istri. Kalau ini asalnya kaidahnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan dari itu. Jadi rajul itu laki-laki itu adalah qawwamun, artinya yang menguasai ya, sebagai imam atau sebagai panut-panut bagi istrinya. Tapi sekarang mungkin kebalikannya ya. Apalagi yang kerja istrinya, suaminya di rumah, suaminya ngasuh, dia kerjaan. Allah alam, mungkin sekarang sudah terbalik ya, istrinya. Allah alam. Tapi pada asalnya al-ayah demikian. Warubbama muslim, wahia tahta salatah, artinya semua itu di bawah kedudukan laki-laki. Jadi fayakun as-sultanil muslim alal kafirah, maka muslim itu ya menguasai orang-orang kafir. Mudah-mudahan dia bisa masuk Islam, artinya dibawa untuk diajak masuk Islam, itu bagus. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan malah agamanya akan hancur, maka jangan. Sedangkan wanita yang bisa cenderung lebih ya, mempengaruhi istilahnya. Berapa banyak ya, orang alim yang dia terjatuh karena apa? Wanita. Mungkin yang dulunya rajin apa, tapi mungkin lama-lama hilang. Atau bahkan seorang alim, seorang ulama pun sudah terjatuh. Dia nikah dengan qadari, ya, qadariyah. Nah, itu akhirnya jadi qadariyah. Malah jadi gembongnya, corongnya. Nah, baik. Di khilaf al-aqs, artinya kebalikannya itu enggak boleh. Fala yakunu as-sultan lil kafir al-muslimah. Ya, dalilnya apa? Walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan jalan sedikit pun bagi orang-orang kafir untuk menguasai apa? Orang yang beriman. Ya. Jadi pada dasarnya orang kafir itu tidak bisa membumi hanguskan orang-orang muslim. Ya, apalagi orang beriman bertakwa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa terhancur. Mereka tidak bisa. Ini dari walai yaj'alallahu lil kafirina minas sabila. Makanya mereka dengan apa? Trik mengadu domba di antara sesama muslim, atau dengan membawa pemikiran-pemikiran atau apa saja yang bisa merusak akhlak, manhaj, tauhid dan sebagainya dari orang-orang yang beriman tersebut. Itu baru bisa hancur. Adapun kalau dia ingin memerangi sekaligus, walayyaj'alallahu likafirina sabila, tidak akan bisa menembus atau menghancurkan. Sekalipun dia memiliki senjata yang paling dahsyat sekalipun, Allah tidak akan memberikan jalan untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Nah, fahada huwa at-tafsil fi at-tazawwuj baina al-muslimin wal kufar, dan inilah rincian di dalam permasalahan pernikahan antara muslim dengan kafir. Berarti di sini kata siapa, kita mengambil faedah bahwasanya seorang muslimah itu tidak boleh menikah dengan seorang kafir mutlak. Terserah apakah dia yang kafirnya Yahudi, Nasrani, apalagi penyembah berhala, itu semua kan kafir golongan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu mutlak. Jadi kalau perempuannya muslim, sedangkan yang lakinya apa? Kafir, itu tidak boleh. Adapun kalau misalkan seorang yang muslim, ya, lakinya muslim, sedangkan yang perempuannya apa? Kafir. Ini juga dirinci. Jadi ada perincian. Yang pertama apa? Kalau orang kafirnya itu bukan ahlul kitab, ya, asya wasani, atau penyembah berhala, maka ini tidak boleh. Adapun kalau perempuannya itu ahlul kitab, ini juga dirinci. Ya, dirinci lagi. Apakah dia Yahudi atau Nasara? Kalau dia apa tadi? Al-muhsarat atau al-afifah, anil ird, artinya dia menjaga kemaluannya, berarti boleh. Tapi kalau dia tadi tidak menjaga, tusafih atau apa, tertakhil akhdan, orang yang kadang berzina atau juga apa, sebagai apa tadi, pelakor, ya, ngambil suami orang senangnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Itu rincian dari poin yang keempat, ya, bahwasanya tidak, artinya di dalam permasalahan at-tazawud bainal muslimin wal kafir, itu ya. Ini mengenai dua poinnya. Yang pertama tidak boleh mewarisi, atau kalau warisan sama saja, apakah ini yang mendapatkan warisannya orang kafir atau orang muslim, ya misalkan yang meninggalnya adalah orang muslim, terus yang akan mendapatkan warisan siapa? Orang kafir, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan kalau dari sisi syari. Adapun kalau dari sisi hukum Allah, nggak tahu ya, bisa jadi mereka dapat. Kemudian sebaliknya, kalau yang meninggalnya apa, orang muslim, ya. Atau ya, meninggal orang muslim, ini yang kafir, maka nggak dapat. Kalau yang ini yang kafir, terus yang orang muslim mau mendapatkan warisan, maka dia tidak mendapatkan pula. Jadi masing-masing harus satu di agama. Baik, ini mengenai kaidah tentang bagaimana kita mengingkari terhadap orang kafir tersebut, banyak ya, baik itu dari sisi pernikahan, kemudian juga apa, muamalah, kemudian juga apa, ketika dia meninggal. Adapun kalau sakit, ya, iyadatul marid, itu kalau dan untuk mendakwahkan dia agar dia bisa masuk Islam, labas, nggak apa-apa, iyadatul marid, ya, menjenguk orang sakit. Tapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan apa, kufur, kafir, maka tidak boleh. Kalau yang iyadatul marid, ya dari itu, ketika Rasulullah menjenguk pamannya Abu Thalib. Ya ammi kul la ilaha illallah wa hajilaka innallah. Wahai pamanku, ucapkan apa kalimat La ilaha illallah, niscaya aku akan bantu untuk mendapatkan ampun insyaallah subhanahu. Namun beliau tidak mau ya, karena dibisiki oleh saudaranya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Ya, itu masih kufur, masih penyembah berhala Allah taala. Baik. Ini empat, apa poin yang keempat. Insyaallah kita nanti sambung dengan poin yang kedua. Ada sedikit ya, himbauan aja sebenarnya.